pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Oh, oh, oh, oh, oh. Ayo mondo, ayo mondo, tantangkan bahwa kami santri Nusantara. Santri untuk negeri, ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional, ayo mondo, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, tangkalah menjadi santri Nusantara. Oh, oh, oh, oh, ayo mondo, ayo mondo, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Nusantara, ayo mondo, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Gerakan nasional, ayo mondo, pesantren Nusantara. Ayo mondo, ayo mondo, bakti kami dari santri untuk negeri. Ayo mondo, ayo mondo, tantangkan bahwa kami santri Nusantara.